بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Untuk malam ini insyaallah kita baca tentang penjelasan wasiat Luqmanul Hakim kepada anak beliau. Kitab yang kecil ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-13 sampai ke-18. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan beliau menasehati, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada seseorang, kepada manusia, untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, yang telah mengandung ibunya, ibunya telah mengandung dirinya, wahnan ala wahnin, di atas kelemahan. Wa fisalu fi amain, dan dipisah ketika telah 2 tahun. Dipisah dari rata'ah, menyusui. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kamu kembali, akan dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku yang tidak ada bagimu padanya ilmu, maka jangan engkau taati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku, yang kembali kepadaku. Kalian akan kembali kepadaku, maka aku akan kabarkan kepada kalian dengan apa yang telah kalian amalkan. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika engkau beramal walaupun dengan ukuran yang paling terkecil, habbah mithqala habbah min khardal, ukuran yang paling sekecil apapun di sakhrah atau di samawat, di langit atau di muka bumi, pasti Allah akan datangkan balasannya. Sesungguhnya Allah maha lembut ilmunya, khabir maha mengetahui. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wahai anakku, lakukanlah salat, tunaikanlah salat, kerjakanlah salat, dan keperintahkanlah kepada yang ma'ruf, dan cegah larang dari yang mungkar, dan bersabarlah engkau terhadap musibah yang menimpamu. Sesungguhnya itu adalah ajmil umur, jiwa yang besar, perkara yang besar. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau memalingkan pandanganmu, berpaling dari manusia. Disebutkan dalam Tafsir Sa'di, karena sombong. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai setiap orang yang merasa angkuh dan sombong. Waqsid fi masjika waqdud min sautika inna angkar al-aswat lasautul hamir. Tengah-tengahlah di dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Kata beliau, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahada hudah. Amma ba'd. Faqad ahbabtu an tata'ammala fi hadhil ayatil azimah allati jama'at bainal akidah wal ibadah wal ahlak wal amr bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Sungguh aku senang, suka, cinta untuk merenungi ayat-ayat yang agung ini, di mana terkumpul akidah. Di dalamnya ada akidah, penjelasan tentang masalah akidah, ibadah, akhlak, dan juga perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Min a'dhamil ayat allati yanbaghi an yatadabbaraha wa nastafida minha aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan li'annana nata'allamul ilma linna'mala walinatakhallaqa bima na'rifuhu min kitabillah wa min sunnati rasulihi wa siratih sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ayat-ayat yang agung, yaitu dalam surat Luqman ini, yang sepatutnya lah untuk kita mentadaburinya, memahami maknanya, kemudian juga mengambil faidah darinya, baik faidah dalam masalah akidah, baik masalah ibadah dan akhlak. Karena kita belajar ilmu adalah untuk kita mengamalkannya, untuk kita bisa berakhlak dengan apa yang kita ketahui dari Al-Quran, dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan dari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala yadhkuru ni'matahu ala Luqman, Luqmanul Hakim, masyhur bihadzal wasf, la yudhkar illa wa yuqal Luqmanul Hakim. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan nikmatnya terhadap Luqman, yaitu Luqmanul Hakim, masyhur dengan sifat ini, dan tidak disebutkan kecuali dikatakan Luqmanul Hakim. Kenapa demikian? Li'anna Allah syahida lahu bi'annahu qad atahu al-hikmah. Wahaitu atahu Allahul hikmah, fa'alahi an yashkurallah tabaraka wa ta'ala. Wa wada'a qa'idatan. Faqala ajawajal, wa man syakara fa'innama yashkuru linafsih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan beliau bahwasanya Allah telah memberikan kepada Luqman hikmah. Nah, maka dari sisi Allah telah memberikan padanya hikmah, maka wajib atasnya untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah meletakkan satu kaidah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man syakara fa innama yaskuru li nafsih. Barang siapa yang dia bersyukur, maka hanyasanya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kata Syekh, li annal fa'idata ta'ud alaih. Allahu ghaniyun hamid. In syakarahun nasu fali anfusihim, wa in kafaru fa'alayhim, la yufiduhu syukrihum syukruhum, wa la yadurruhu juhduhum wa kufruhum, kama marra bina ghairu marrah wa minha ma dhakarna fi hadith Abi Dzar radhiyallahu an, ya ibadi innakum lan tablughu durri fataduruni walan tablugu naf'i fatanfa'uni. Kata beliau, karena faidah itu kembali kepada dirinya, kepada orang yang bersyukur. Allah Maha Kaya. Sesungguhnya manusia ketika bersyukur kepada Allah, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan jika mereka kufur, maka itu untuk dirinya. Nah, syukurnya mereka tidaklah memberikan faedah kepada Allah, dan penentangan mereka tidaklah mendaratkan kepada Allah. Demikian pula kufurnya mereka tidaklah mendaratkan kepada Allah. Sebagaimana telah berlalu lebih dari satu kali apa yang kami sebutkan dalam hadis Abu Dzar, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, ya ibadi, hadis qudsi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidaklah sampai mudaratku kemudian memudaratkan aku, dan tidak akan sampai memberikan kepadaku manfaat. Ya, maka kalian bisa memberikan manfaat kepadaku, tidak sampai. Semuanya kembali kepada ya kita, kembali kepada hamba itu sendiri. Fa hadhil qaida mawjudah fil kitab was sunnah. Kaidah ini ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya bahwasannya seorang yang beramal itu manfaatnya kembali kepada hamba, bukan kepada Allah. Di dalam surat Fusilat ayat ke-46 disebutkan oleh beliau, man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamil lil abid. Barang siapa yang dia beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang dia berbuat jelek, maka untuk dirinya sendiri. Iya, dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Syekh, Asna Allahu ala Luqman bi anna Allah qad wahabahu al-hikmah. Wa dzakara hadhihi al-qa'idah 'azimah thumma bayyana ba'd al-hikmah allati ataha Allahu Luqman. Allah memuji Luqman, Luqmanul Hakim, bahwasanya Allah telah menganugerahkan hikmah kepadanya dan menyebutkan kaidah yang agung ini. Yang tadi sudah disebutkan bahwasanya man syakara, barang siapa yang dia bersyukur, ya fa innama yashkuru li nafsihi. Kemudian Allah menjelaskan sebagian hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Luqman, yaitu di dalam surat Luqman tadi yang kita baca, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzumun adzim. Ingatlah ketika ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan beliau menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat atau menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Al-hikmah kata Syekh, hiya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya, al-hikmah itu adalah muwafaqatul ilm, mencocoki ilmu. Iya, menempatkan pada sesuatu pada tempatnya dan mencocoki ilmu. Itu hikmah. Wa hadhihi min hikam al-Luqman wa man wa min kulli da'iyah hakim yad'u al-umur fi mawadhi'iha. Ya, wa hadhi man hakama Luqman wa min kulli da'iyah hakim yad'u al-umur fi mawadhi'iha wal anbiya kulluhum ulama. Hukamu al-hukama wa yad'una al-umur fi mawadhi'iha wa yasiruna fi da'watihim ala asasi hadhil hikmah wa yurabbuna an-nas ala asasi hadhil hikmah. Dan inilah termasuk hikmahnya atau min hukmi Luqman, hikmahnya Luqman. Dan setiap da'i itu adalah hakim. Naam. Yaitu meletakkan perkara-perkara tepat pada tempatnya. Dan para nabi semuanya adalah ulama dan juga hukama ahlul hikmah. Naam, meletakkan perkara-perkara tepat sesuai dengan tempat-tempatnya. Maka mereka berjalan di dalam dakwah mereka di atas asas hikmah ini dan mendidik manusia di atas asas hikmah ini. Nah, maka disebutkan oleh Syekh, termasuk hikmah adalah antabda bil ahm al umur ahmuha kama fi hadis Mu'ad. Dan hikmah yang paling atau termasuk hikmah adalah memulai sesuatu dari perkara yang sangat penting, kemudian yang penting berikutnya, sebagaimana nanti kita akan baca berikutnya, terdapat di dalam hadis Mu'ad, ya, ketika Rasulullah mengutus beliau di dalam dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.